Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya wad-din. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin. Sayyidul awalin wal akhirin. Imamul muttaqin wa qaidul ghurril muhajjalin. Sayyiduna wa habibuna Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wasallim tasliman kathira. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Para pendengar setia Radio Republik Indonesia rahimakumullah, dimanapun Anda berada, bersua lagi kita lewat udara dalam kajian tafsir Syekh Mutawalli Sya'rawi dalam program Penyejuk Hati di radio yang kita cintai ini, Radio Republik Indonesia. Para pendengar yang dirahmati Allah, sungguh sangat gembira hati kami ketika kami dapat bersama-sama dengan saudara-saudara kami untuk membahas firman-firman Allah Subhanahu wa taala yang insyaallah ini akan memberikan secercah harapan bagi kita dalam hidup dan kehidupan ini, bahwa masih ada pertolongan Allah dalam kehidupan ini sesusah apapun hidup kita. Baiklah para pendengar yang dimuliakan Allah, kita telah sampai dalam pembahasan surah Yunus ayat ke-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walau syaa rabbuka la'amana man fil ardi kulluhum ajma'a. Afa anta tukrihun nas hatta yakunu mu'minin. Dan jikalau Tuhanmu menghendaki, tentulah beriman semua orang yang di muka bumi seluruhnya. Maka apakah kamu hendak memaksa manusia supaya mereka menjadi orang-orang yang beriman semuanya? Para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita pada hari yang mulia ini mengenai surah Yunus ayat ke-99 ini sungguh sangat menarik, sebab di dalam firman Allah Subhanahu wa taala ini Allah ingin menegaskan betapa keimanan dan kesalehan seseorang itu sebenarnya adalah anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah Subhanahu wa taala memilih dari hamba-hambanya yang beriman untuk senantiasa menyembah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau kita perhatikan dalam ayat yang mulia ini, maka Allah Subhanahu wa taala menegaskan bahwa kehendak Allah Subhanahu wa taala itu menunjukkan bahwa tidak semua dari hamba-hambanya itu atau dari manusia itu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau dengan kata bahwa perbedaan adalah merupakan sunnatullah, adalah sesuatu yang telah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ayat ini sebenarnya sebagai hiburan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, di mana kita ketahui bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah orang yang sangat-sangat menginginkan hidayah itu dapat diterima oleh siapa saja, oleh setiap orang. Oleh karena itu pula Rasulullah merasa amat sangat sedih ketika beliau melihat ada orang yang kufur atau orang yang tidak menerima ajarannya. Bukan beliau sedih karena ajarannya tidak diterima semata karena artiannya dakwah beliau berarti gagal, bukan itu. Tetapi yang menjadi kesedihan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di situ adalah karena ternyata ada orang yang ingin diberikan kebaikan, ternyata dia menolak kebaikan itu sendiri. Kalaulah dia mengetahui kebaikan itu hakikatnya, maka dia pasti tidak akan menolak daripada kebaikan itu. Nah, kemudian di dalam ayat yang mulia ini Allah ingin menegaskan kepada kita bahwa ketika kita berdakwah, maka tidaklah kita mengharapkan bahwa semua yang orang yang kita dakwah itu tadi beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau seide dengan kita. Karena apa? Karena sunnatullah, ketetapan Allah telah menegaskan bahwa Allah lah yang menginginkan perbedaan itu. Di dalam ayat ini dengan tegas Allah mengatakan, walau syaa rabbuka, kalau Tuhanmu menghendaki, ya, maka niscaya La amana man fil ardi kulluhum jami'a, akan beriman semuanya yang ada di muka bumi ini seluruhnya tanpa ada terkecuali. Artinya mafhum mukhalafah dari ayat ini bahwa ketidakberimanan atau kekufuran orang-orang kafir itu termasuk dalam masyiatullah, dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala. Namun Ustaz Fajrul, ada satu pertanyaan. Kalau Allah Subhanahu wa taala telah menghendaki bahwa ada dari hambanya itu yang kufur, Ustaz Fajrul. Yeah. Bagaimana kemudian Allah menghukum mereka? Bukankah itu kehendak Allah Subhanahu wa taala? Iya. Hadirin dan hadirat yang para pendengar Radio Republik Indonesia yang kami cintai, alhamdulillah karena kita selalu menyebutkan pujian syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, berarti Allah selalu mengedepankan kasih sayangnya. Walaupun banyak hal yang terjadi, pandangan-pandangan orang yang mengatakan bahwasannya kita itu kalau sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak akan bisa kita dapat merubah hal tersebut. Padahal itu sebetulnya semuanya itu adalah atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita harus meyakini. Apa yang harus kita yakini? Kekuasaan Allah itulah di atas segalanya. Berarti yang namanya sunnatullah, sebab dan akibat, itu di atas segalanya. Maksudnya karena Allah yang membuat dan Allah yang menciptakan. Jadi bisa saja tidak terjadi sunnatullah itu disebabkan oleh atas izin Allah Subhanahu wa taala. Seperti banyak yang kita lihat bahwasanya tongkat Nabi Musa menjadi ular, ketika tangan Rasul bisa dapat memancarkan air, atau mendapatkan Nabi Ismail yang mana dihentakkan kakinya ketika bayi itu keluarlah air, mata air dari situ, itu adalah semuanya di atas, di luar dari sunnatullah atau hukum sebab dan akibat. Jadi sebetulnya ketika kita beriman seperti itu, Allah ingin membisikkan kepada kita bahwasanya cukuplah kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Adapun terjadi perubahan atau tidak, itu sesuai dengan apa yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena ilmu Allah itu sangat sempurna, Ustaz Ari. Sangat sempurna apa? Sudah ditentukannya. Kalau si fulan menjalankan jalan A, dia akan mendapatkan sesuai dengan yang dijanjikan oleh Allah. Kalau jalannya B, dia akan mendapatkan ini. Kalau jalan C, dia akan mendapatkan ini. Terus seperti itu, karena sudah tertulis semuanya di sana. Berarti ketentuan yang kita dapat, takdir yang kita dapatkan sekarang itu bukanlah karena Allah yang menentukan, tapi ketentuan Allah sudah berlaku dalam takdir tersebut, sehingga kita sebetulnya jalan tersebut. Ya, kalau saya ingin menambahkan Ustaz Fajrul, bahwa syiatullah itu akan dia laksanakan karena apa? Artinya Allah Subhanahu wa taala menghukum orang-orang yang tidak beriman itu juga termasuk dalam syiatullah. Karena apa? Karena Allah Subhanahu wa taala yang pertama telah memberikan potensi kemampuan kepada manusia berupa akal untuk dapat menimbang yang baik dan buruk. Artinya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan nikmat berupa akal fikiran. Dengan akal fikiran itulah manusia dapat menimbang antara yang baik dan yang buruk. Yang kedua, bahwa manusia itu memiliki ikhtiar, kemampuan untuk memilah dan melakukan atau tidak melakukan, berusaha atau tidak berusaha. Artinya kalau dia tidak berusaha merubah dirinya sendiri, sementara Allah telah memberikan kepada dia kemampuan untuk melakukan perubahan itu, maka berarti dia telah memilih masyiatullah yang tadinya itu tidak merubah diri, begitu. Sehingga sebenarnya pun bahwa dia tidak merubah diri itu juga termasuk masyiatullah. Artinya karena dia sendiri pun sudah melakukan hal itu. Nah, yang ketiga adalah bahwa Allah telah mengutus para nabi sebagai yang memberikan penerangan tentang agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika seseorang itu tidak mengikuti ajaran yang telah diajarkan oleh para nabi itu, yang mereka hidup pada masanya, tentu hal itu sudah bertentangan dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan karena itu pula dia dihukum. Dan yang terakhir, bahwa Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab sebagai pedoman kepada umat-umat terdahulu dan kepada umat Islam berupa Al-Qur'an, maka apabila itu tidak diikutinya, maka hal itu menyebabkan dia berhak untuk mendapat azab Allah Subhanahu wa taala. Dan kalau dia melaksanakannya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, juga dia dapat masuk atau dimasukkan Allah Subhanahu wa taala ke dalam surganya. Jadi para pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya tugas kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah berbuat, bekerja, dan kemudian berusaha untuk merubah diri kita ke arah yang lebih baik setiap hari. Ya, ada hal yang sangat menarik ini Ustaz. Ya. Ketika Allah berfirman dalam ayat ini, memulai dengan walau syaa rabbuka. Karena kita tadi sudah berbicara tentang masyiatullah. Syaa ini kan berkehendak. Masyiah itu asal kata dari syaa, artinya Allah berkeinginan, Allah berkehendak. Jadi kalau Allah berkehendak, la amana man fil ardi kulluhum. Ya. Siapa saja yang di atas bumi ini, seluruhnya Allah akan menjadikan mereka itu beriman, ya, kalau seandainya Allah berkehendak. Buktinya ada ciptaan Allah berkehendak, seperti Allah jadikan malaikat, ya, bertasbih terus, ya, tak ada pernah berhentinya. Seperti malaikat ini adalah sangat mudah Allah kalau ingin menginginkan sesuatu, karena Allah mengatakan inna dzalika 'alallahi yasir, sesungguhnya hal yang demikian itu bagi Allah adalah sangat mudah. Atau Allah ingin menjadikan kedua makhluk manusia dan jin ini untuk dalam kepatuhan dan ketundukan kepadanya, maka hal itu juga tidak sulit bagi Allah. Artinya kesemuanya itu Allah tunjukkan dengan dengan kekuasaan Allah. Allah memaksa mereka itu menjadi orang-orang yang tunduk dan patuh. Tapi disinilah kata Allah Subhanahu wa taala, Allah ciptakan ini semua karena Allah ingin melihat siapa yang betul-betul murni beriman kepada Allah. Disitulah Allah akan memberikan derajat manusia yang sangat tinggi. Karena sebetulnya kalau kita melihat dari surat Al-Isra ayat 7 ayat 44, yaitu dengan mengatakan bahwasanya selain manusia dan jin, senantiasa makhluk-makhluk itu beriman kepada dan bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artinya tidak ada satupun melainkan bertasbih dengan memujinya, tetapi kamu sekalian tidak mengerti tasbih mereka tersebut. Sebagaimana Allah berfirman, wa in min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tabqahuna tasbihahum. Berarti ini apa kira-kira rahasianya Ustaz? Iya, bahwa kalau kita melihat ayat yang mulia ini menunjukkan sebenarnya kehendak Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian tidak menjadikan seluruh manusia itu beriman kepadanya, tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menguji mereka dengan memiliki hak untuk memilih atau tidak memilih, ya, berbuat atau tidak berbuat, beriman atau kafir, itu semuanya menunjukkan bahwa manusia itu, ya, adalah penguasa dalam tanda kutip pada dirinya. Dialah yang mampu mengarahkan dirinya ke arah mana yang dia kehendaki. Nah, ketika dia memilih untuk memiliki ikhtiar, kalau bahasanya Syarawi itu memilih untuk memilih taat, memilih untuk memilih kufur, maka hal itu menyebabkan dia berhak untuk mendapatkan azab atau untuk mendapatkan surga dari Allah Subhanahu wa taala. Sementara para malaikat, kemudian tumbuh-tumbuhan, alam semesta ini yang beriman dan bertasbih seperti yang Ustaz Fajrul tadi jelaskan, ini menunjukkan bahwa itu juga kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan atas kehendak itu pula lah Allah Subhanahu wa taala melakukan sesuatunya. Artinya, ada kehendak Allah Subhanahu wa taala yang terkadang ketika dia berbuat ada sesuatu yang dapat kita raih hikmah di baliknya, tetapi ada juga terkadang perbuatan Allah Subhanahu wa taala itu yang kita tidak mengetahuinya apa hikmah di baliknya. Di sinilah para ulama kita dahulu dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan kepada umatnya kata-kata wallahu taala a'lam. Allah lah yang mengetahui tentang hakikat sesuatu itu. Jadi semoga dengan kita membahas pada hari ini masyiatullah ini, kita bukan menjadi orang yang pesimis, ah sudahlah terserah kepada Allah, tetapi malah kita menjadi orang yang sangat optimis untuk senantiasa berbuat, karena kita yakin bahwa Allah memberikan yang terbaik bagi diri kita, sebagaimana hadis qudsi menyatakan ana indal zanni abdi bi. Semoga kita menjadi orang yang senantiasa mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Demikian yang dapat disampaikan saya bersama Ustaz Fajrul. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.